selalu menang. Tahan, sekuat bertahan, berbagai cara cari selamat. Kalau tidak, tak jadi kejar, tak jadi ancam. Jangan sampai skatman. Kita